Hai siarkan di gunung, hai siarkan di mana jua. Hai siarkan di gunung, hai siarkan di mana jua. Kabar begitu indah, bahagia tak terkira. Lahir juru selamat kita, nah, di dalam palungan para gembala temukan seorang bayi terlelap. Dia kan terangi dunia gelap, bukan terlahir di istana, dari kandang kotor di sana. Jadi raja segala raja untuk semua bangsa-bangsa. Malaikat-malaikat pun ingin bernyanyi, orang majus dari timur mencari-cari, membawa hadiah sembari menyembah Mesias yang dinanti. Yeah. Hai, siarkan di gunung, di bukitan, di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari cahaya mulia, cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggegar. Amanat agung yang selalu berlangsung untuk siarkan kabar baik agar go down Kristus naik. Yep, siarkan lewat kesaksian, hidup kita jadi perhatian saat dunia mengamati. Kristus harus di dalam hati, terbaring di palungan yang hina dan rendah. Sang bayi menyampaikan selamat dunia. Benua lahirnya Al-Masih, dari planet bumi ke angkasa lahirnya Al-Masih. Hey, you know what it is. Yo, sing it, sing it. Clap, clap. Go tell it. On the mountains, to the rivers, across the sea, to the universe.